Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita, yaitu kajian dalam membedah tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 248. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Artinya, dan nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepada kamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Para pendengar RRI rahimakumullah, banyak sekali orang mensalah tafsirkan makna tabut di sini. Ada yang mengatakan tabut itu adalah peti, yang mana peti ini merupakan warisan-warisan, kemudian diperebutkan orang. Dan sampailah tabut itu kepada Bani Israel dan golongan orang Yahudi, mereka merasa bahwasannya tabut itulah tampuk dan puncak kekuasaan yang telah diwariskan Nabi Musa kepada mereka. Ini salah satu yang perlu kita garis bawahi, bahwasannya demikian itu adalah salah persepsi. Padahal makna tabut di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Talut dari kalangan mereka, yaitu menjadi seorang raja dan penguasa, Allah ingin menunjukkan bahwasannya Talut inilah penguasa yang luar biasa, memiliki pengetahuan. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu wasiat melalui Talut itu, yaitu berupa tabut. Dia mengungkapkan bagaimana tabut ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Sesungguhnya satu kehebatan yang dimiliki oleh Talut itu adalah tabut, dan bukan seperti yang diceritakan orang-orang Yahudi sekarang ini bahwasannya tabut itu berada di Palestina sehingga dikorek-korek dan sampai sekarang. Bukan hal yang demikian. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung pada ayat berikutnya, wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Sesungguhnya di dalam tabut itu ada ketenangan, di mana ketenangan itu datangnya dari Tuhan. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya peninggalan berada dari keluarga Musa dan Harun. Para pendengar RRI rahimakumullah, mungkin pada kesempatan kali ini permasalahan tabut akan kita paparkan dan kita jelaskan lagi melalui ustaz kita, yaitu Ustaz Hanafi Ismet dan Ustaz Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Biar. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ayat 248 ini, tabut itu adalah peti. Jadi memang kalau kita lihat dari seri kisah Al-Quran yang mungkin sebentar lagi tidak lama lagi akan terbit, itu memang tergambarkan bahwa peti itu dibawa oleh Yahmilul Malaikah, dibawa oleh malaikat seperti kuda terbang itu. Itulah ilustrasi kuda terbang itu yang bawa di belakangnya peti. Itulah tabut. Dan masyarakat pada waktu itu melihat, wah benar, Thalut ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya turun tabut itu dari langit dibawa oleh malaikat. Di sini membuktikan bahwa tabut itu adalah peti, dan memang itu untuk menyejukkan, mendamaikan hati orang yang rakyat yang dipimpin oleh Thalut selanjutnya. Karena apa? Karena kita tahu pada ayat sebelumnya 247 Thalut ini kan orang biasa. Mereka ragu bagaimana Thalut ini menjadi pemimpin. Begitu turun tabut itu, yakinlah mereka. Dan keyakinan rakyat terhadap pemimpin itu penting. Iya. Kalau rakyat tidak yakin kepada pemimpinnya, kau bilang nasionalisme, korupsi jalan terus katanya kan. Akhirnya tidak ada cinta tanah air karena tidak ada keyakinan kecintaan rakyat terhadap pemimpinnya. Tetapi di sini Allah mengatakan tabut itu datang berkat Thalut. Sehingga rakyat pun mencintai Thalut ini tadi dan siap untuk berperang. Kemudian ada satu hal yang menarik di sini, baqiyatum mimma taraka alu Musa walu Harun. Tabut ini adalah peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Hilang karena waktu itu mereka menelantarkan agama dan tidak cinta terhadap agama, hilang. Kemudian karena Thalut adalah orang generasi yang paling layak, sehingga tabut itu pun datang. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mengatakan, benda-benda bersejarah Islam itu jangan dimusnahkan atas nama kemusyrikan dan kekafiran. Memang benar. Biasanya kalau kita lihat Arab Saudi lah yang paling banyak menghapuskan semua peninggalan Islam. Kecuali satu lah yang tinggal, perpustakaan yang di dekat Mekah itu, karena itu adalah rumah Nabi Muhammad. Itu pun mau dihancurkan itu, karena memang banyak kali orang sembahyang atau berdoa di situ, mengusap-ngusap di situ, kemusyrikan. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ini tidak perlu dihapuskan. Pohon Sajaratul Ridwan, kemusyrikan dihapuskan, tetapi peninggalan sejarah tidak. Jangan dihapuskan. Karena apa? Karena itu menambah kedamaian, ketenangan di hati. Oh, ini rambut Nabi Muhammad, gitu kan? Betul, ada rupanya. Ada kuburan Nabi Muhammad. Coba kalau kuburan Nabi Muhammad dihapuskan juga. Mana Nabi Muhammad apa kuburannya, bawa sosoknya ada. Di sini apa? Sakinatumi Rabbikum, untuk menenangkan. Jadi sejarah peninggalan nenek moyang itu, jangan terutama sejarah Islam itu, untuk menenangkan, bukan untuk menambah kemusyrikan. Sedikit saya tambah tadi ya, ketika kita berkunjung ke Saudi Arabia, turun di kota Jeddah, suasana seperti di kota-kota Eropa. Biasa saja. Gedung bertingkat mencakar langit dan kotak-kotak saja. Tapi suasana berbeda bila kita turun di Kairo. Dengan 1000 menaranya. Maka teringat kita di situ ada masa Amr ibn al-As. Masa Zainab. Zainab binti Rasulillah. Masa Ibnu Tulun. Masa raja-raja dari Timur Leng. Utsman Artatruk. Khilafah Utsmaniyah. Di sana Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi begitu kita masuk ke kota itu, kita pemikiran kita bukan masa sekarang lagi. Kita mencoba untuk merenung, menerawang kejayaan Islam dulu. Oh iya, memang coba kalau itu dihancurkan, kita akan lihat biasa saja. Apalagi generasi yang gak pernah membaca. Apalagi kita meruntut ke belakang sedikit, ada Fir'aun dengan piramidnya. Jadi itu membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita habis itu jadi Fir'aun lah. Bukan, tambah dekat kita kepada Allah. Gini jayanya Fir'aun, hancur. Sekarang jasadnya ada di museum kita melihatnya. Rupanya Tuhan marah kepada. Sebagai pembelajaran bagi kita ayat kata Syekh Sa'arawi itu betul. Ada sakinah di situ. Jangan dibuang sejarah. Maka para pendengar RRI rahimakumullah, kalau kita membicarakan di sini, maka dapat kita ini Ustaz interpretasi bahwasanya sakinatun itu penguasa yang membawa ketenangan ya Ustaz ya. Kadang-kadang kalau kita lihat sekarang ini, banyak penguasa, banyak pemimpin yang naik, kemudian rakyatnya yang hancur. Katanya udah kupilih capek-capek, serangan pajar dapat katanya. Dapat ya kan, berasnya aja. Sekarang yang dipungsikan apa mau kemana dibawa rakyat ini nggak tahu kan gitu. Samring cokol, mencokol dan sebagainya. Jadi bukan ketenangan yang ada di situ kan. Bahkan kalaupun bisa kan gitu, peninggalan-peninggalan sejarah yang bersejarah itu dihabiskan di Indonesia kan begitu. Oleh karenanya bagi orang yang hendak memimpin ke atas gitu, punya prediksi ke depan, dia harus mengayomi masyarakat tuh bagaimana membawa ketenangan gitu. Sebagaimana Thalut yang Allah kirim kepada kaumnya ketika itu, dia membawa tabut di situ ya. Dan sejarah jangan dihapuskan. Jangan dibiarkan demikian saja. Sehingga apa? Kalau kita lihat, ini lebih hebatnya gini, Star. Kalau bisa ya gitu, pemimpin yang naik biar tenang dia, pakai dia apa? Tabut itu diartikan tuh jimat, Ustaz. Pada sibuk gitu. Cobalah kalau udah pemilu, dukun hebat mana yang enggak dipilih orang? Cari ketenangan dia supaya wibawa. Jadi supaya, ini iya, referensi pula. Ya. Referensi. Kalau bisa cari apa ya? Yang istilahnya punya hasiat yang luar biasa. Ini bagaimana menurutnya sebetulnya dalam pandangan Islam? Biar tenang orang ya kan, bawa entah apa itu istilahnya uang yang lama dan sebagainya, supaya apa, tenang gitu. Terus pakai kendit sebelum pemilihan gitu. Dan bahkan itu saya, Ustaz tolong Ustaz, kenapa ada kejadian itu kan ketika pemilihan DPR di tingkat apa bupati yang ada di Sumatera Utara nih, tolong Ustaz doakan Ustaz. Apa doakan apa? Habis tidak terpilih, bingung dia. Kan udah ku bilang uang udah habis demikian. Ini kayak mana Ustaz? Kenapa? Udah dibawanya jimat yang banyak itu, dikumpulkannya dukun-dukun untuk supaya doa dia naik katanya. Sampai kayak gitu. Pingsan dia Ustaz. Kayak mana obatnya? Saya bilang, ya udah taubat aja lah kayak gitu. Kadang-kadang ini muncul sekali. Supaya apa? Tenang. Pada prinsipnya kalau niatnya yang salah, maka Allah liyuzhirul haqqo. Ya kan gitu. Ya, jadi memang sejarah ini perlu jangan dihapuskan karena kita lihat kondisi di Medan. Medan ini ya. Musibah ini ya. Musibah. Lapang Merdeka tadi tinggal separuh lagi ya. Satu yang kedua, bangunan-bangunan yang peninggalan dari masa ya? Belanda, Pak, udah hancur semua. Saya enggak ngerti ini gimana. Tapi memang mau dibuat ngetren nih, Sat. Ya sebenarnya begini, logika yang sehat sajalah. Bumi on Allah luas. Innal arda wasi'ah. Inna ardallahi wasi'ah. Coba itu kita melongok sedikit ke arah Deli Serdang itu saja. Coba jadikan kota yang sangat metropolis, lebih hebat dari yang di Medan. Medan ini biarkan jadi kota tua, kota lama, kayak kota di lama. Mesir ya, Mesir kuno dan Mesir baru. Mesir kuno dan Mesir jadid, Mesir yang baru. Jadi kota-kota apa peninggalan-peninggalan yang ada pada Mesir kuno tertata dengan baik dan itu jadi objek sejarah. Coba bayangkan beratusan ribu orang yang datang ke Mesir sebagai turis hanya untuk menengok-nengok kota yang lama-lama ini. Malaysia pun ada. Kuala Lumpur kota baru, kota lama. Ada baru lagi namanya Cyber City. Islam Hadori itu. Itu letaknya dekat airport. Itu adalah kota satelit. Itu baru dibangun oleh Pak Lah ini. Jadi saya pikir sebenarnya berpikir positif itu begitu ya. Dipindahkan dia ke pinggir, buat yang baru lagi. Saya lihat di Pakistan begitu juga. Jadi ini pemikiran seperti ini. Kalau sekarang ini kan enggak. Bersumbuk-sumbuk lah di kota ini. Yang dihancurkan yang sungai yang diluruskan. Akhirnya apa? Penduduknya pun jadi pusing. Jadi peninggalan sejarah itu perlu. Dan pemimpin itu harus memperhatikan peninggalan sejarah. Bukan hanya segi duitnya saja sih. Sebenarnya kalau kita mau fire, membuka lahan baru itu bahkan lebih mudah daripada menghancurkan yang lama, mendirikan di situ. Masalah sosial, masalah ketidaksenangan, masalah-masalah politik yang lain muncul. Jadi memang bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai sejarah dan pahlawannya. Para pendengar RRI rahimakumullah, dapatlah kita simpulkan dari paparan ustad-ustad yang berada di sini bahwasannya tabut di sini adalah peninggalan, istilahnya satu peti, tapi janganlah kita artikan bahwasannya tabut yang digambarkan pada saat sekarang ini, peti di dalamnya itu ada membawa keramat. Ini salah sekali, salah arti. Akan tetapi tabut yang di sini diartikan adalah yang peninggalan, di mana peninggalan itu memberikan ketenangan bagi kita. Kalau kita melihat sejarah yang ada, maka sejarah itu menjadikan bukti bagaimana memberikan bagi kita ketenangan diri. Oleh karenanya, apa yang telah disampaikan ini moga bermanfaat bagi kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Muhammad Syafiar, didampingin dengan Ustadz Hanafi Ismet dan Ustadz Zainal Arifin PhD. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.